إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الله سبحانه وتعالى berfirman sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar dan wala zikrullah akbar dan zikir kepada Allah itulah yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, sesungguhnya kebaikan-kebaikan atau tadi dalam suratul Al-Ankabut ayat 45, kemudian sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan dapat melenyapkan kejelekan-kejelekan. Dan ini merupakan pengingatan bagi orang-orang yang mengingat. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tadi dalam surat Hud ayat 114, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan bulan, pergantian malam dan siang, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki qalbu, yang mereka selalu berzikir kepada Allah, baik pada saat berdiri, saat duduk, ataupun saat berbahan. Ini dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Fakullu man kana fi ibadatin fahuwa fi dzikrillah. Maka siapa yang dia selalu berada di dalam ibadah atau siapa saja yang dia berada di dalam ibadah, fakullu man kana fi ibadatin, siapa saja yang dia selalu atau berada di dalam ibadah, maka dia fi dzikrillah, dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tarki manhiyan lillah, wa man taraka manhiyan lillah fahuwa fi dzikrillah. Dan siapa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka juga dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Fahuwa fi dzikrillah. Wahada huwal makna alladhi khalaqallahu li ajlihi. Dan inilah makna yang diinginkan oleh Allah dalam penciptaannya. Hada huwal makna alladhi khalaqallahu li ajlihi. Inilah makna, maksud yang Allah menciptakan li ajlihi, Di sini dikatakan dalam catatan, khalaqallah li khalq li ajlihi. Dan ini yang benar. Wa hadha huwa al-ma'na alladhi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi. Dan inilah maksud dan makna yang Allah menciptakan makhluk karenanya. Allah menciptakan makhluk karenanya. Wa syara'a as-sara'i wa syara'a as-syara'i li ajlihi. Dan Allah menetapkan syariat-syariatnya karenanya. Wa ja'ala ni'amal zahira wal batina maqsuda li ajlihi. Dan Allah menetapkan atau menjadikan nikmat yang zahir dan batin dimaksudkan karenanya. Allah menjadikan nikmat, menetapkan nikmat yang zahir dan batin yang diinginkan oleh Allah dikarenakan hal ini pula, liajlihi wa mu'ina alaihi, dan menjadi penolong baginya, penolong baginya atau yang menolong. Fa nas'aluhu ta'ala ayyu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi wa yaj'alana minadz dzakirin dzakirina Allah katsiran wadz dzakirat amin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita meminta kepada Allah, Dia Subhanahu wa taala menolong kita semua untuk berzikir kepadanya, mensyukurinya, dan memperbaiki ibadah-ibadah ini hanya untuknya, dan menjadikan kita dari orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-lakinya ataupun perempuannya. Allahumma amin. Minadz-dzakirin wadz-dzakirat. Minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kita telah melewati sebelumnya apa yang beliau terangkan tentang bahwa Allah menetapkan ibadah, perintah, larangan. Itu semua dalam rangka untuk berzikir kepadanya, mengingat Dia Subhanahu wa taala. Di semua amalan at-ta'ah, ibadah, apa yang datang dari agama, baik itu bentuknya perintah ataupun larangan, semua dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zakat kita, haji kita, atau amalan-amalan yang lain, semuanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunnya kita dari dosa-dosa, kembalinya kita kepada Allah, semua untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, semuanya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ini dibimbing oleh ayat-ayat Allah atau Al-Kitab sebagaimana telah kita dengarkan tadi. Yaitu diantaranya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dhikrullahu akbar wala dhikrullahi akbar. Juga innal hasanat yudhibna syai'at dhalika dhikra lidhakirin. Juga inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim al ayat. Ini tentunya menjadi keterangan yang amat baik bagi kita semua, karena apa yang Allah perintahkan dari amalan ta'ah dan apa yang Allah larang dari amalan-amalan yang mungkar. Tidak ada lain kecuali kita diinginkan hanya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kita harus selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam keadaan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau tekankan juga di sini, makhluk diciptakan, alam semesta diciptakan, syariat didatangkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nikmat Allah datangkan, Allah tetapkan yang zahir dan batin, yang ditujukan kepada siapa yang Allah inginkan, semuanya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Dan juga dengan nikmat ini adalah untuk kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong kita untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi dikatakan, وَجَعَلَ النِّعَمْ ظَاهِرَ وَالْبَاتِنَ مَقْسُودَ لِأَجْلِهِ وَمُعِينَ عَلَيْهِ. Dia telah menetapkan nikmat yang zahir dan batin, yang dia tujukan. Dia tujukan kepada siapa yang dia tujukan nikmat tersebut, untuk mengingat dia subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini mu'ina alaihi. Nikmat ini sebagai suatu yang membantu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pembantu atau yang membantu alaihi untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, tentunya sebagaimana tadi disebutkan, kita selalu berharap kepada Allah agar Allah membantu kita semua, menolong kita semua, dan memberikan taufik kepada kita semua, agar kita dari hamba-hamba yang banyak berzikir kepadanya, banyak bersyukur kepadanya, banyak melakukan ibadah-ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Inilah dalam doa kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian. Karena orang yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain selalu beribadah, selalu beramal ta'ah, selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah, tentunya dia adalah hamba yang mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia dibimbing untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Sebaliknya, kita yang selalu malas, tidak beribadah, selalu meninggalkan amalan-amalan ta'ah, cenderung kepada apa yang dilarang, apa yang dimurkai olehnya, ini artinya dia dijauhkan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah salamata wal afiyah. Kita meminta keselamatan kepada Allah dan berlindung kepada Allah daripada sifat dijauhkannya kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, siapa yang dia selalu mengingat Allah, maka Allah pun tentunya akan mengingatnya. Siapa yang selalu menjaga Allah, maka Allah pun akan menjaganya. Siapa yang melalaikan, siapa yang tidak menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dilalaikan dan dia tidak akan dijaga. Demikianlah konsekuensinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan taufik, diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu berzikir dalam segala keadaannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. dengan amalan anggota badan atau al-jawarih ataupun dengan amalan qalbu ataupun lisan, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Berkata beliau rahimahullah, kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu fasl, pemisah satu bab atau satu kajian, satu bahasan dengan bahasan yang lain. Walaupun tetap kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran dalam kitab ini. Beliau katakan faslun, ar-rasikh fil ilmi alladhi madahahu Allah huwa al-mutamakkin fil ilmi an-nafi' al-muzakki lil qulub. Orang yang mendalam ilmunya adalah orang yang Allah puji. Dia adalah orang yang Allah memujinya, yaitu orang al-mutamakkin fil ilmin nafi, orang yang mapan mendalam, kokoh di dalam ilmu yang bermanfaat. Al-mutamakkin fil ilmin nafi. Jadi ar-rasikh fil ilmi dalam ayat yang nanti akan kita bacakan tentunya, ar-rasikhina fil ilm. Ar-rasikh di sini sebagaimana dalam ayat Allah memuji mereka, alladzi madahahu Allah, yang Allah puji mereka, adalah orang yang kokoh mendalam, yang mapan ilmunya, yaitu ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat, bukan ilmu yang membawa dia kepada kerusakan, tetapi ilmu nafi'. Juga al-muzakki lil qulub, orang yang selalu mensucikan kalbunya, orang yang selalu membersihkan kalbunya. Dia membersihkan kalbunya dengan ilmu yang dia dapatkan, dengan ilmu yang dia pelajari. Dia membersihkan kalbunya dari berbagai macam bentuk kotoran, dari berbagai macam bentuk penyakit, dari berbagai macam apa saja yang mengotori kalbunya dengan ilmu. Karena tidak mungkin seorang membersihkan kalbunya atau dirinya dengan tanpa ilmu. Ilmulah yang membimbing dia untuk dia membersihkan kalbunya. Kemudian ilmu apa? Ilmu nafi'. Karena kalau ilmu ghairu nafi', kalau ilmu yang tidak bermanfaat, tidak akan mampu dia membersihkan kalbunya. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan anugerah kita kepada kita ilmu nafi'. Walihada wasafallah ar-rasikhina fil ilmi bi annahum yu'minuna bimuhkamil ayati wa mutashabihiha. Dan oleh karenanya Allah mensifatkan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu tersebut bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Alhamdulillah, kalian telah mempelajari dan mendapatkan keterangan dari kitab, dari pelajaran Fadha'il Quran, apa itu ayat-ayat yang muhkam atau apa itu ayat-ayat yang mutasyabih. Insyaallah keterangan tersebut memberikan penjelasan sehingga tidak perlu kita menyebutkan di sini. Jadi Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka wayaradduna al-mutasyabih al-muhtamal lil-muhkam as-sarih fayu'minuna bihima jami'an. Mereka mengembalikan apa yang mutasyabih, yang muhtamal, yaitu suatu yang belum jelas, suatu yang belum jelas, yang muhtamal, suatu yang belum jelas, lil muhkam, kepada apa yang muhkam, apa yang sudah pasti, apa yang muhkam, as-sharih, yang jelas dan menjelaskan. Jadi as-sharih, al-muhkam as-sharih, kepada ayat-ayat yang muhkam, yang menjelaskan. Jadi yaruddun al-mutasyabih, mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas, kepada ayat-ayat yang muhkam, yang menjelaskan as-sharih. Fayu'minuna bihima jami'an, kemudian mereka mengimani yang muhkam dan mutasyabih tersebut, atau yang mutasyabih dan muhkam tersebut, mereka mengimani semuanya. Kenapa mereka mengimani? Karena itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selain Allah. Ayat-ayat yang muhkam dari Allah, ayat-ayat yang mutasyabih dari Allah Subhanahu wa taala, kalamnya, wahyunya, mereka mengimaninya. Wa yunziluna nusus syar'iyyah manazilaha, dan mereka menempatkan nas-nas syar'iyyah, mereka menempatkan nas-nas syar'iyyah pada tempatnya, manazilaha, mereka menempatkan nas-nas itu pada tempatnya, tidak mengacaknya atau menempatkan dengan secara acak, tidak pada tempatnya, tetapi mereka menempatkan pada tempatnya. Bagaimana mereka menempatkan pada tempatnya? Tadi telah diterangkan, yang mutasyabih, yang masih tidak jelas, mereka kembalikan kepada yang muhkam, yang menjelaskan, sehingga yang mutasyabih menjadi jelas dengan ayat-ayat yang muhkam tersebut. Bukan yang mutasyabih, mereka tafsirkan sendiri. Mereka inginkan dengan keinginan mereka sendiri. Mereka mengikutkan hawa nafsunya. Tetapi mereka mengembalikannya kepada yang muhkam, karena yang muhkam ini nantinya yang menjelaskan. Inilah yang diinginkan. Mereka menempatkan ayat-ayat atau nas syar'iyah pada tempatnya. Baik itu Al-Quran, baik itu As-Sunnah. Tidak ngawur dan tidak mengacak. Ya'lamuna annaha kulluha. Ya'lamuna annaha kullaha min indillah. Mereka mengetahui bahwa semuanya ayat-ayat itu, annaha kullaha min indillah, semuanya dari sisi Allah. Wa annaha kullaha haqqun, dan bahwa semuanya ayat-ayat tersebut benar, hak. Karena ayat-ayat tersebut dari sisi Allah, kalamnya, tidak ada yang meragukan, tidak ada yang batil, semuanya pasti dari Allah, dan tentunya benar, hak. Annaha kullaha min indillah, wa annaha kullaha haq. Wa idha warada alaihim minha ma zahiruhu ta'arud, ittahamu afhamahum. Ketika atau apabila warada alaihim, tampak kepada mereka. Dari ayat-ayat tersebut, minha ma dhahiru ta'arud, nampaknya bertentangan. Ma dhahiru ta'arud, ittahamu afhamahum, mereka bahkan mencurigai dan menuduh pemahaman mereka. Kenapa mencurigai dan menuduh pemahaman mereka? Karena tidak bisa menempatkan ayat-ayat ini pada tempatnya, sehingga nampak pada mereka pertentangannya. Atau tidak bisa menempatkan nas-nas ini pada tempatnya, sehingga nampak di sisi mereka pertentangannya. Mereka mencurigai dan menuduh pemahaman mereka bahwa pemahaman mereka inilah yang salah. Pemahaman mereka yang tidak benar, yang kurang akalnya, yang kurang pemahamannya. Bukan mereka menuduh ayat-ayat itu yang salah, nas itu yang tidak benar, nas itu yang saling bertentangan, nas ini tidak sempurna, yang itu lebih sempurna, yang ini dibuang, yang ini diambil. Tidak demikian. Ahlul ilmi bahkan melihat merekalah yang kurang mendalam pengetahuannya. Karena ayat-ayat itu dari sisi Allah, sementara mereka adalah hamba Allah yang kurang pemahaman dan pengetahuannya. Suatu yang datangnya dari suatu yang datangnya dari yang sempurna, yaitu Allah, tidak mungkin dicurigai, dituduh tidak sempurna, tidak benar. Tetapi suatu yang datangnya yang dari tidak sempurna, yaitu makhluk, itulah yang pantas untuk dituduh dan dicurigai bahwa inilah yang kurang, inilah yang tidak memiliki pengetahuan, inilah yang tidak luas pemahamannya dan pengetahuannya. Demikian. Ini di sisi mereka yang dikatakan ar-rasikh fil ilmi, yaitu orang yang memiliki dan mapan ilmunya, mendalam ilmunya, dan mereka dikenal membawa ilmu nafi', orang yang kalbunya selalu bersih, dibersihkan dan diluruskan dengan ilmu mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa'alimu annaha haqqun la yatanaqad, dan mereka mengetahui bahwasanya apa yang datang dari sisi Allah itulah yang benar. La yatanaqadu, tidak saling bertentangan, berselisih. Li'annahu kulluhu min indillah, karena semuanya, atau li'annahu kulluhu min indillah, karena semuanya itu datangnya dari sisi Allah. Walau kana min indi ghairillah, kalau saja ini datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, tentunya akan didapati perselisihan yang banyak. Karena ini datang dari sisi Allah yang maha sempurna, tidak akan ada yang datang dari Allah bertentangan. Tidak akan ada yang datang dari Allah berselisih. Datang dari sisi Allah. Apabila datang dari selain Allah, barulah wajar kalau kita katakan mungkin berselisih, mungkin bertentangan, karena suatu yang kurang, suatu yang tidak sempurna, yaitu makhluk. Walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira, kalau itu datang dari sisi selain Allah, tentunya akan didapati pertentangan dan perselisihan yang banyak. Wa hum daiman yatadarruuna ila rabbihim fi salahi qulubihim, dan mereka selalu berserah diri atau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membenarkan kalbu mereka, di dalam membenahi kalbu mereka. Wa istiqamatiha, di dalam meluruskan kalbu mereka. Wa adami zaygiha, di dalam meminta atau di dalam menjaga tidak tersesatkannya hati mereka. Wa adami zaygiha. Mereka adalah orang yang selalu berserah diri, selalu kembali, selalu tunduk kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala di dalam membenahi kalbu mereka dan beristiqamah dan menjaga agar kalbu mereka tidak sesat. Wa adami zaygiha. Wa ya'rifuna ni'matallah 'alaihim bi'azimi hidayatihi, dan mereka adalah orang yang paling paham nikmat Allah yang Allah curahkan kepada mereka. Jadi mereka adalah orang yang paling paham nikmat Allah yang Allah curahkan kepada mereka, bi'azimi hidayatihi, dengan agungnya hidayah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mengerti nikmat Allah yang Allah curahkan kepada mereka dengan agungnya dan besarnya hidayah Allah Ta'ala kepada mereka. Wa tamamil basira allati manallahu biha alaihim. Wa tamamil basira allati manallahu biha alaihim. Dan dengan sempurnanya pandangan yang Allah anugerahkan kepada mereka, allati manallah biha alaihim, demikianlah mereka. Mereka orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang mapan ilmunya. Karena itu dikatakan innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, ahlul ilmi. Karena dengan ilmunya mereka mengenali Allah, mereka paham tentang Allah, dan mereka selalu meluruskan, membenarkan kalbu mereka. Demikian mereka ahlul ilmi. Mereka orang-orang yang selalu bersyukur dan membenarkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka paham nikmat ini merupakan sebesar-besar hidayah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Sebesar-besar hidayah Allah yang Allah berikan kepada mereka, dan sesempurna pandangan basirah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan taufik kepada kita. Kita dipilih dari hamba-hambanya yang mudah-mudahan dari orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, dia bisa mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Waffaqanallah jami'an ila ta'atihi wa ridah wa taqwa wal iman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.